Santri, Derek Kiai. Allahumma salli ala Muhammad. Sampun Kiai. Oke, saat turunnya Mbak Yuli akan nerusno dengan satu nomor yang terkait dengan tema kita. Diling-ling malam ini kan tema kita mimpin awake dhewe supaya legowo. Legowo itu ikhlas ya. Ngeten sih Pak Yai. Aku ngenyang didik muga-muga dadi luwih apik ya. Gak mergo salah. Dadi aku iki gak wani rek ndelok apa-apa tanpa eling Allah karo Kanjeng Nabi. Aku gak wani berkeluarga tanpa ada Allah sama Rasulullah. Aku gak wani opoe. Sembarang aku gak mangan, aku gak tahu mangan kok gak eling Gusti Allah, aku gak tahu ngombe kok gak eling Kanjeng Nabi dan seterusnya. Ngono rek ya. Jadi kiai itu dari bahasa Jawa. Di Katolik juga ada Kiai Sadrah namanya. Jadi kiai gak podo karo Islam. Kiai ku dari kata ki sama yai, nek Jawa Tengah ki. Nek Jawa Timur mergo asal-usulnya Islam masuknya itu lewat Gresik, Tuban, maka di sini dikenal yai. Nah, nek di Jawa Tengah kan Ki Hajar Dewan, Ki siapa? Ki Narto Sabdo, ya tega. Ki Joko Budu, nek Jawa Timur Yai Hasim, Yai Syekhona Khalil, Yai. Nah, ketika mubalik dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, karena setiap orang yang dihormati disebut Ki, akhirnya Ki Yai gitu. Asal usulnya. Nah, ini tidak asli dari Arab, tidak asli dari Al-Qur'an. Ini bahasa Jawa untuk menghormati kata-kata ki maupun yai itu menghormati seseorang yang dianggap punya martabat dan dadi sepuhe masyarakat kabeh. Maka disebut kiai. Dia siji. Nomor loro, kiai itu kira-kira meh-meh padha karo al-ulama, padha karo ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya ya. Mayyakshallahu min ibadihil ulama definisine sapa ae sing atine tansah wedi karo Gusti Allah kuwi kiai. Masyokon tukang angon wedhus, masyokon dodol es, masyokon arek tukang ojek, angger atimu wedi karo Gusti Allah berarti kon duwe winihnya ulama. Ngono ya rek ya. Dadi ulama dudu wong pinter. Ulama adalah orang yang menurut Allah hatinya selalu takut kepada Allah, artinya dia tidak pernah tidak ketemu Allah. Lapo ae dipertimbangkan bahwa Allah ndelok. Ngoten nggih. Nah. Maka nek oleh nggih Pak Yai nggih, aja nesu tapi iki mah yo bener. Santri nderek terus kiai nderek Kanjeng Nabi nek aku. Kiai nderek Kanjeng Nabi. Nderek Kanjeng Nabi sampai mati. Sebab nek aku kok kiai no terus kon di akhirat melok aku moh aku. Lapa kon melok aku di gurung jelas nasibku. Gitu enggak? Gitu betul? Gitu betul? Ah. Sing nasibnya sangat jelas di hadapan Allah hanya satu yaitu kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono ya rek ya. Nek asal ngoten niku tapi nek mboten nggih mboten napa-napa, kula nggih mboten demo mboten. Gitu nggih. Tapi nek prasaku nek sangkan paran kan innalillah kita milik Allah dan akan kembali ke innalillahi wa inna ilaihi, dari Allah ke Allah. Nah kita di tengah-tengah, kiai santri di tengah-tengah, maka harus dari sangkannya dari Allah kembali ke Allah melalui Kanjeng Nabi. Nek gano Kanjeng Nabi kene gano sing ngeterno.